Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam, dari kitab Bulughul Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdzulah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur," barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan kedustaan atau ucapan kebohongan, ya, baik itu ucapan atau persaksian, ya, yang berupa persaksian dusta, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan atau persaksian dusta, wal amala bihi, dan mengamalkannya, ya. Itu barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan amalan zur, wal jahla, dan barang siapa yang tidak meninggalkan al jahl, ucapan-ucapan yang kotor, ya, celaan, cacian, makian, ya, dan ucapan-ucapan jorok yang lainnya. Sebagian menafsirkan al jahl adalah kemaksiatan, sehingga dimaknakan barang siapa yang tidak meninggalkan kemaksiatan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap puasanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari amalannya meninggalkan makan dan minum, yaitu puasanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, dan lafadz hadis ini adalah lafadz hadis Abu Dawud rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan adab-adab di dalam berpuasa. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang shaim, yang sedang berpuasa. Di antara adab tersebut adalah tidak melakukan atau mengucapkan ucapan zur. Hendaknya orang yang berpuasa dia menjauhkan diri dari ucapan zur, ucapan kedustaan, atau persaksian dusta, ya, atau naam persaksian palsu, ya, dan seterusnya. Hendaklah dia meninggalkan ucapan zur dan amalan zur, dan meninggalkan berbagai macam perbuatan jahil, yaitu berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Karena akibatnya bagi orang yang puasa tetapi tidak meninggalkan ucapan zuhur, amalan zuhur dan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan perbuatannya meninggalkan makan dan minum, yaitu puasa. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan puasanya. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan serta ucapan dusta, cacian, makian, celaan dan seterusnya juga sebenarnya haram bagi orang yang tidak berpuasa. Haram. Akan tetapi bagi orang yang berpuasa lebih haram lagi. Dosa dan kemaksiatan haram baik puasa atau tidak puasa, tapi bagi yang berpuasa lebih ditekankan lagi haramnya. Karena berkaitan dengan nilai puasanya. Sehingga ditekankan haramnya dosa dan kemaksiatan. Nah, bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, sebagaimana halnya ditekankan ya, haramnya zina ya, lebih haram lagi terhadap seorang yang sudah tua renta. Nah, zina haram bagi siapa saja, baik yang masih muda atau yang sudah tua. Tetapi bagi yang sudah tua itu lebih besar keharamannya. Nah, ya, sudah tua zina ya. Nah, maka dosanya lebih besar ya, daripada seorang pemuda yang berzina. Demikian pula seperti halnya ditekankannya keharaman kibr, kesombongan bagi orang yang fakir ya. Sombong ini dilarang ya. Haram hukumnya bagi siapa saja, hanya saja bagi orang fakir lebih-lebih lagi ya. Kalau orang kaya sombong mungkin masih lebih ringan. Ya. Tapi kalau fakir, ya udah fakir, sombong, ini lebih parah. Ya. Sehingga kesombongan lebih haram, besar keharamannya, lebih besar keharamannya terhadap orang-orang yang fakir. Nah. Maka demikian pula dosa dan kemaksiatan. Ucapan zuhur, kedustaan, kebohongan, ghibah, ya. Nah, celaan, cacian, makian dan seterusnya haram bagi semua orang. Akan tetapi bagi orang yang berpuasa lebih ditekankan keharamannya, lebih besar keharamannya. Nah, apalagi hal tersebut berkaitan dengan nilai ibadah puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zuhur, ucapan dusta, persaksian palsu, ya, ghibah dan beramal dengannya, dan barang siapa yang tidak meninggalkan jahil ya, kejahilan yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Nah. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada makhluknya? Allah butuh kepada puasa orang? Tidak. Ya. Ini bukan menunjukkan Allah butuh dengan puasanya hamba, tidak. Ya. Walaupun seluruh hamba puasa, taat semua kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Ya. Tidak akan menambah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau semuanya maksiat, gak ada yang taat, dosa semua, durhaka semua, itu tidak mengurangi ya, kekuasaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, hadis ini bukan berarti Allah butuh kepada puasa hambanya atau butuh kepada hambanya, tidak. Ini adalah sebagai zajr, ya, ancaman, teguran keras, ya, bagi yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kebiasaan berdusta, berbohong, ghibah, mencela, mencaci dan seterusnya, atau tidak meninggalkan kebiasaan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Dia puasa tetapi kedustaan, kebohongan dan seterusnya, kemaksiatan dan dosa jalan terus. Nah, maka orang yang seperti ini, na'am, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Nah, ini sebagai zajr, teguran keras, ancaman keras bagi yang berpuasa tetapi masih terus terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga anggota badan yang lain dari dosa dan kemaksiatan. Nah. Kemudian apakah kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa tersebut, ya, kedustaan, ghibah dan seterusnya, itu membatalkan puasa? Baik. As-sahih dalam masalah ini, kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian kedustaan, kebohongan, ghibah dan seterusnya, nah, dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Puasanya sah, ya. Gugur kewajibannya, artinya dia telah menunaikan kewajiban. Nah, karena kemaksiatan, ghibah, kedustaan dan seterusnya bukan pembatal puasa. Hanya saja orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga lisannya dari kedustaan, dari kebohongan, dari ghibah, tidak menjaga anggota badannya dari kemaksiatan dan dosa, orang seperti ini, nah, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa. Dan juga orang yang seperti ini puasanya tidak sempurna. Taib, ini makna Allah tidak butuh kepada puasanya, yaitu puasanya tidak sempurna dan dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa. Karena kesempurnaan puasa dan keutamaan-keutamaan puasa itu akan didapat dengan menjaga diri dari ucapan-ucapan dusta, ya, ghibah, na'am, ucapan-ucapan yang jorok, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, jika seseorang tidak menjaga dirinya dari itu, maka dia hanya mendapatkan al-ju', ya, wal-atosh, rasa lapar dan rasa haus. Nah, tidak mendapatkan pahala dan keutamaan-keutamaan puasa. Ya. Tidak, na'am, mendapatkan kesempurnaan puasa. Tetapi yang dia dapatkan adalah lapar dan haus. Ya. Walaupun kewajibannya gugur, sah puasanya, tapi enggak ada keutamaan puasa baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Ya. Hanya capek dan rasa lapar haus yang dia dapat, tetapi tidak mendapatkan keutamaan puasa. Waruba ko imin lai salahumin kiamih ilas sahar, dan berapa banyak orang yang melakukan solat malam, tetapi dia tidak mendapatkan solat malamnya kecuali capek bergadang. Nah, ya, ya demikian karena tadi dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa, na'am, mengurangi, na'am, pahala puasa atau pahala qiyamul lail, pahala sholat malam. Nah. (tuh) Maka wajib bagi seseorang yang sedang berpuasa untuk menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, dan anggota badan yang lainnya dari berbagai macam kesalahan, dosa, dan kemaksiatan. Karena dosa dan kemaksiatan akan menghalangi seseorang yang berpuasa dari mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa yang besar. Apalagi puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan disertai dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan puasa. Allah ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau seseorang berpuasa hanya menahan makan dan minum dan pembatal yang lain, tetapi tidak berhenti dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, kedustaan, kebohongan, ghibah, dan seterusnya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Ketika ada seseorang yang mengajak berselisih atau mengajak bertikai atau dia dicela, dicaci oleh saudaranya apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa ketika dia dicela, dicaci, atau diajak bertikai berselisih. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila di hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth wala yaskhab, janganlah dia mengucapkan ucapan yang kotor, yang jorok, wala yaskhab, dan jangan bertikai, jangan mengangkat suara, cekcok dengan mengangkat suara, atau berkelahi atau yang semisalnya lah. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, dan jika ada orang yang mencelanya atau mencacinya atau melawannya, falyaqul, maka ucapkan kepadanya, inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Agar lawannya tadi tertegur dengan puasanya dia. Agar lawannya tadi menahan diri juga karena sebab saudaranya sedang berpuasa. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya dia mengucapkan di hatinya. Mengucapkan di hatinya agar taib dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak membalas saudaranya. Namun yang zahir, yang nampak dari hadis ini zahir hadis ini, yang nampak dari hadis ini adalah seseorang yang mengucapkan dengan ucapannya, dengan lisannya Karena Rasulullah mengatakan fal yaqul, hendaklah dia berucap. Berucap hukum asalnya dengan apa? Dengan mulut, dengan lisan. Bukan dengan hati, kecuali kalau ada qarinah yang lain yang menunjukkan bahwasannya dia mengucapkan dalam hatinya. Tapi wallahu alam, tidak ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut sehingga kita hukumi zahirnya ucapan lisan. Ucapkan kepadanya teman yang atau saudara yang mengajak bertikai atau mencelanya atau mencacinya, ucapkan kepadanya, inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Dengan kalimat itu maka seseorang tidak akan membalas saudaranya. Dan saudaranya yang telah duluan mencacinya mudah-mudahan akan berhenti dari perbuatannya mencaci, mencela, atau naam melawan dan seterusnya. Nah, maka hadis ini menunjukkan seorang yang berpuasa itu tidak hanya dia meninggalkan makan dan minum, ya. Tidak hanya meninggalkan makan, minum, jima dan lain sebagainya dari pembatal-pembatal puasa, tetapi hendaknya dia menjaga seluruh anggota badannya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Nah, menjaga lisannya, menjaga matanya, telinganya dan seterusnya dari semua anggota badannya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, sehingga dia akan mendapatkan kesempurnaan puasa, kesempurnaan ibadah puasa, dan dia akan mendapatkan fadhailus siyam, keutamaan-keutamaan puasa yang sangat banyak. Nah, untuk menghindari ucapan-ucapan naam dusta, ucapan-ucapan naam gibah dan seterusnya, naam disunnahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Banyak zikir, banyak baca Quran dan seterusnya dari berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu, supaya tidak terjatuh ke dalam tadi dosa dan kemaksiatan. Nah, inilah yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.